Halo, gue Iqmal Tobing. Hari ini gue pengen coverin lagu dari Kavera Queen. Lagunya apa, Kak? Ciptaan Terindah. Ciptaan Terindah. Mau habis ini kita lihat ya. Sekarang. Lihat bareng-bareng ya. Terjaga dari tidurku. Terbayang akan hadirmu. Kau lelah menghadapi perjalanan.